Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Popon. Ngomongin liburan ya, gue ini kerjanya serabutan gitu ya. Kerja serabutan suruh ngomongin liburan ya. Yang ada gue cerita kehidupan sehari-hari ini mah. Ya gimana orang mah kalau orang kerja kantoran kerja 2 bulan, libur 2 hari. Gue kerja 2 hari, libur 2 bulan. Kadang 3 bulan, 4 bulan, ya fleksibel lah libur gue mah. Orang kerja tuh ya seneng banget gitu kalau libur ada hari kejepit gitu. Gue tiap hari kejepit kayaknya. Orang kerja nih, kalau gajian nih mikir nih, abis gajian, wah mau liburan kemana gitu. Gue abis kerja dapat bayaran gitu, boro-boro mikir liburan. Yang ada mikir nih duit harus cukup nih sampai dapat kerja lagi. Iya, kalau lihat tanggalan ya, lihat kalender gitu, orang-orang mah, wah tanggal segini libur nih, bisa jalan-jalan gitu. Kalau gue lihat kalender, wah tanggal segini kalau gak dapet kerjaan sih, gak makan 3 hari gue. dapet libur mah biasa aja gitu, gue yang seneng tuh dapet kerja gitu. Makanya kalau nyanyi juga gue beda gitu. Kerja telah tiba, kerja telah tiba, hore, hore, gitu. Seneng gue dapet kerja. Ya karena keseringan di rumah ya kan, gue kerjaannya tidur-tiduran gitu ya. Emang karena buat gue juga liburan yang paling enak tuh tidur kayaknya. Gue bisa tidur 12 jam tuh udah seneng banget gue. Gue tidur tuh 12 jam mimpi bisa kemana-mana tuh. Bisa ke Amerika, bisa ke Jepang, bisa ke Wakanda ya kan. Ya mimpi-mimpi gue kan. Iya gue bisa kemana-mana, bisa cerita juga lagi ke orang. Weh gue kemarin habis ke Amerika gue. Kalau ditanya oleh-olehnya mana? Ya gak bisa, orang mimpi. Halo, liburan gue pernah waktu SMA dulu tuh gue ke Bali. Gue sama teman-teman gue udah mikir nih, wah di Bali bisa jalan-jalan gak pakai baju nih kayak bule nih. Pas sampai Bali gak berani gue. Takut disangka gembel. Ntar diangkut dinsos gue. Ya, lagi juga kalau bule mah ketahuan ya kan, di Bali buka baju, niatnya tuh biar kena matahari, ngitemin badan. Lah gue udah hitam ya kan, kena matahari malah jadi busik entar. Digaruk begaris. Ada garis-garisnya. Ya gue takut aja gitu, gue kalau bule emang kan enak ya buka baju tuh badannya bagus gitu. Lah gue badannya gini, gelambir gini kan. Terus gue jalan-jalan di Kute gitu lewat restoran, ada orang lagi makan, "Mas, pakai baju dong. Enak nih." Ganggu selera makan orang aja. Pak, gue cuma jalan doang. Iya, gue. Terus juga kalau liburan tuh gue suka ada teman gue ngajakin gini, "Oh, naik gunung yuk." Wah, kalau teman gue ngajak gue naik gunung, gue selalu ngeluarin satu pertanyaan gitu. "Lu kalau di gunung ketemu macan, yang lo lakuin apa?" Dia jawabnya, "Ya lari lah." "Ya kalau lari mah gue gak mau jalan sama lu. Lu selamat gue enggak itu." Dia selamat gue enggak. Kalau jawaban lo lawan, ayo udah naik gunung. Lawan macan bareng-bareng. Ini kan di gunung juga gak enak tidur di tenda. Ya. Gue tidur ngorok. Ya mancing macan ini. Yang ada gak ada yang mau tenda sama gue tuh ya kan. Gue tidur tenda sendiri aja. Makan macan juga sendiri, gak ada yang tahu temen gue. Ini naik gunung mah orang buat gue capek kan, kalau buat gue mah naik gunung. Orang liburan mau seneng-seneng, gue malah kayak nyiksa diri. Sampai puncak dia cuma buat lihat pemandangan. Ya lah, wallpaper handphone gue nih banyak pemandangan. Gak usah capek-capek naik gunung ya kan. Lalu kata dia, gak enak pon sensasinya, lo gak berasa angin-anginnya. Ya tinggal lihat di depan kipas. Berasa anginnya lo. Gak, ya tetep pon beda, lo gak bisa ngeliat dari yang terang sampai gelap. Tinggal gue redupin layarnya gelap, kelar pokoknya deh. Gak usah naik gunung. Tuh kalau jalan-jalan terakhir gue tuh belum lama gue ke Makassar. Itu pas nikahannya Arif Brata nih ya. Tuh gue pikir hitungannya juga bukan jalan-jalan, kondangan. Kondangan paling jauh tuh di hidup gue tuh, ke Makassar. Tuh paling kondangan paling kemana sih, ke Bogor, Tangerang, gue ke Makassar. Sampai sono tuh gue makan tambah 3 kali juga gak malu tuh kan. Ditanya orang, "Lapar banget mas, dari mana?" "Jakarta." Gue kondangan ongkos pulang balik 1,5 ya kan, ngamplop ke Arif gocap. Tekor dia ongkos. Sama Arif gaya-gayaan, "Bang, kalau abang ke kondangan saya tanggung penginapannya." Dikasih kok penginapan, tapi kayak penampungan TKW. Kasurnya banyak bercak-bercak nih. Kayak air-air gitu. Ya gue sih positif thinking ya kan. Mungkin yang tidur sebelumnya ngiler ya kan. Ngeces gitu. Tapi gue cium kok bau pandan. Masih positif nih, kayaknya abis makan nata de coco. Ya gue ngomong, selamat malam.